Dan sangko ku lai cinta, dan sangko ku lai sayang. Adia datang memberi perhatian, gamang mengguncang badan, menangi batin di dalam. Adia nyatukan dinai keganti kawan. Mungkin dipasung.